بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kembali kita dapat berkumpul lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Alhamdulillah pada pagi yang indah ini kita sudah sampai pada ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Semoga kajian kita dalam surah Al-Baqarah ini benar-benar semakin memantapkan diri kita, keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat dan sekaligus merupakan hudan dan hidayah dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mendiskusikan pada kesempatan ini firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sungguh sangat bermakna dalam kehidupan seorang mukmin, karena dengan dia membaca ayat ini akan muncul motivasi yang tinggi di dalam kehidupannya untuk mengarungi gejolak kehidupan ini tanpa pernah berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang indah ini dengan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang ia mampu untuk mengembannya. Jika dilihat kepada kemampuan manusia, maka kemampuan itu dapat dibagi kepada tiga, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang pertama, kemampuan yang dia atau pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya karena beratnya beban tersebut. Yang kedua, pekerjaan yang ia mampu untuk melakukannya tetapi dengan kesulitan, dengan kesusahan dan dengan kesukaran, artinya membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan yang ketiga adalah perbuatan di mana manusia mampu untuk mengerjakannya tanpa merasakan kesulitan. Nah, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berupa pekerjaan ataupun perbuatan itu pada kategori yang kedua dan ketiga saja, di mana manusia mampu melaksanakannya walaupun dengan waktu yang ekstra, ya, dengan kekuatan yang ekstra pula. Dan yang ketiga adalah suatu perbuatan yang tanpa memerlukan kekuatan atau waktu yang ekstra. Adapun kewajiban-kewajiban itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taklif, di mana manusia mampu melaksanakannya tanpa merasakan terbebani. Seperti salat 5 waktu, tidak akan mungkin bagi orang-orang yang beriman, bagi seorang muslim yang taat, mengatakan bahwa salat 5 waktu ini beban di luar daripada kesanggupan, karena mengerjakannya sangat-sangat singkat waktunya dan tidak mengganggu aktivitas yang lain. Ya. Namun jika dia menambah salat sunnah, menambah dirinya dengan salat-salat sunnah yang lain sehingga dia memerlukan waktu yang ekstra, maka ini juga adalah baik. Tetapi itu bukanlah suatu kewajiban dalam pengertian kalau ditinggalkan menjadi suatu dosa. Oleh karena itu di dalam ayat ini disambung dengan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah menjanjikan pahala kebaikan dari apa yang ia lakukan. Karena kata-kata kasaba, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu identik dengan kebaikan. Sedangkan iktasaba itu identik dengan kejahatan. Maka laha ma kasaba, apa yang ia lakukan dari kebaikan, dia akan memperoleh balasannya. Demikian juga daripada kejahatan, apa yang ia lakukan daripada kekejian, dari kejahatan, dia juga akan menerima apa yang ia lakukan dari kejahatan itu, walau sekecil apapun. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kealfaan diri kita, mengakui atas segala kesalahan kita. Dengan demikian benih-benih kesombongan, takabur di dalam diri seseorang dan keangkuhan akan sirna, bahwa dia bukanlah manusia yang memiliki kelebihan dalam pengertian kesempurnaan. Dan begitu juga memohon kepada Allah untuk tidak membebani kita sesuatu yang begitu berat, untuk tidak mencoba kita dengan cobaan yang berat sehingga menggoyangkan keyakinan dan keimanan kita. Doa-doa seperti inilah yang selayaknya untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para asatidz kita yang akan mencoba memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap ayat ini. Saya persilakan Ustaz Hanafi. Ya, terima kasih atas waktunya pendengar yang berbahagia. Ini sebagaimana telah diulas tadi bahwa ayat 286 ini adalah ujung dan terakhir dari surah Al-Baqarah. Sedikit saya mungkin mengkilas balik bahwa Al-Baqarah ini ada kaitannya dengan kepemimpinan. Setidaknya Rasul menjadikannya standar, standarisasi dalam kepemimpinan. Artinya apa? Dalam masa pemerintahan Rasulullah di Madinah, beliau melakukan tes, improper test istilahnya. Iya. Artinya di sini beliau sebelum mengangkat seseorang untuk suatu jabatan tertentu, apalagi yang bersifat kepemimpinan umum, beliau mengecek dulu hafalan Al-Baqarahnya. Masya Allah. Kalau memang dia sudah hafal Al-Baqarah, maka Rasul tinggal mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Artinya apa? Di dalam Al-Baqarah ini terdapat metodologi, psikologi, dan cara memimpin yang efektif dan menghadapi orang-orang yang dipimpin secara efektif. Kita pernah mengkaji tentang orang-orang Nasrani, munafikin, kafirin, mukminin, secara mendetail panjang lebar Allah ceritakan tentang karakter orang-orang yang paling keras di permukaan bumi, Yahudi. Nah, bila dia sudah mempelajari itu dan dia sudah dalami, ketika dia mendapati karakter ini di masyarakat, dia sudah tinggal menjalankan plot Allah, artinya perintah-perintah Allah, bagaimana mengambil keputusannya dan apa tindakannya sudah tergambar di benaknya. Nah, ini merupakan prasyarat bagi pemimpin. Adapun kalau kita lihat aspek yang kedua, Ustaz, ada fadilah pada surah Al-Baqarah ini. Dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan siapa yang membaca akhir atau 10 akhir surah Al-Baqarah, maka insya Allah pada malam itu syaitan tidak pernah singgah ke rumahnya. Yeah. Artinya apa? Ya syaitan itu identik dengan kejahatan atau hal-hal yang bencana misalnya. Yeah. Maka Allah akan jaga rumahnya dari mata-mata pencuri, dari hasad orang, hasad manusia, termasuk juga dari gangguan-gangguan setan dan jin yang bergentayangan di tengah malam. Yeah. Ini sangat menarik Al-Baqarah ini untuk kita kembangkan, dan Umar pernah mengatakan saya paling fokus untuk memperdalam mengkaji surah Al-Baqarah ini. Masya. Ternyata dapat memberikan nuansa yang sangat luas, baik dari segi fikih, pemahaman politik atau siasa, dan juga termasuk ubudiyah kepada Allah. Iya. Dan kekuatan akidah. Itu mungkin sama dari saya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat Ustaz dari ayat-ayat ini yang sudah kita pernah bahas, betapa intensnya surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang karakteristik daripada orang-orang Yahudi. Iya. Yang sampai hari ini kita lihat kebejatan mereka, kedengkian mereka, dan pengrusakan yang mereka lakukan. Ya. Oleh karena itu wajarlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Ustaz untuk membaca doa ini, Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Iya. Karena agar apa yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah ini dari kejahatan, dari pengrusakan yang dilakukan orang-orang Yahudi itu tidak tertimpa kepada diri kita sebagai seorang mukmin begitu. Ya. Dan begitu juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk tidak membebani sesuatu yang begitu berat bagi diri kita, dan tidak menciptakan pula atau memberikan beban yang berat kepada kita sehingga memalingkan ya keimanan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala waliyadu billah. Bila kita lihat konteks ayat yang sebenarnya, ya di sini ada Rabbana la tu'akhizna, ini kan artinya janganlah diperhitungkan. Iya, iya, iya. Bila kami lupa atau kami tersalah. Dan ini kedua sifat manusia. Iya. Kalau menurut saya lebih banyak kita lupa daripada kita benarnya. Iya. Daripada ingatnya. Ingatnya. Lebih banyak kita salah daripada benarnya. Iya, iya. Sebab apa? Coba aja kira umur kita sekarang. Betul. Belum potong lagi masa 15 tahun awal. Iya. Belum setelah 15 tahun itu kan tidak benar semua kan. Iya. Artinya udah taklif, yeah. Tapi kita kadang-kadang tak sholat, yeah. Atau meninggalkan sholat, atau malas, itu salah itu kan. Betul. Ataupun kita terlupa, heboh dengan dunia kita ini, siang malam, bertahun-tahun, tak ingat kepada Tuhan. Yeah. Nah, kalau menurut saya, inilah sifat manusia, lekat sekali, makanya kita minta ampun. Janganlah engkau ambil, perhitungkan, bila kami lupa atau kami tersalah. Lupa di sini dalam dua versi ya, lupa sekejap atau lupa yang dalam masa panjang, akibat kejahilan itu. Jadi memang betul sekali Ustaz, sesuai dengan yang dikatakan Syekh Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya ini, bahwa seseorang itu sebenarnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, dengan kesucian diri. Kesucian. Kemudian dengan seiringan dengan waktu akan terjadilah perubahan-perubahan di dalam dirinya. Makanya kata Syekh Mutawalli Syarawi, seorang perampok yang kaliber dunia sekalipun, itu dia tidak akan sampai kepada jenjang kemaksiatan yang luar biasa itu kecuali diawali dari yang kecil-kecil. Betul. Begitu. Artinya seorang pencuri ya, yang pertama-pertama sekali dia ketika dia mencuri, ketika dia merampok, dia akan ada rasa takut. Betul. Begitu juga dengan orang mukmin, ketika dia pertama sekali meninggalkan sholat, dia tahu dia akan ada rasa kecemasan. Betul. Di dalam dirinya. Iya. Ketika dia menzalimi harta orang lain, ada kan kecemasan. Iya, kecemasan. Tetapi apabila itu terus berlarut dan terus dia lakukan, akhirnya memunculkan apa, kekebalan dalam diri dia dari hidayah Allah begitu. Artinya apa? Tidak ada lagi hidayah di dalam dirinya sehingga dia melakukan itu bukan hanya sekedar melakukannya begitu saja, tetapi dengan persiapan. Ketika dia mau merampok dia sudah mempersiapkan alat-alatnya untuk membunuh orang lain, ya kan, untuk cara bagaimana merampoknya, bahkan sampai kepada tingkat mensurvei tempat perampokan itu tadi. Betul. Yang akan dirampoknya. Itu artinya begitulah sebenarnya seseorang itu tidak akan terbiasa dengan kesalahan, tidak akan terbiasa dengan suatu kemaksiatan kecuali dia sendirilah yang sebenarnya membiasakan dirinya. Betul, itu tadi. Iya. Itu sangat pernyataan sangat bagus. Saya juga teringat apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Syarawi ini. Itu disamakan dengan sebuah kereta api. Iya. Yang ketika dia mau belok ke kiri atau ke kanan, maka masinis yang menjaga rel itu cukup menggeser 1 cm saja. Iya. rel itu, 1 senti yeah. rel itu, bergeraklah dia ke kanan. Yeah. Tapi begitu 1 jam kemudian, mungkin sudah 25 km ke depan. Perbedaan. Yeah. Begitulah kalau setan tadi, sama dengan logikanya yang sama. Iya, memang begitulah. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita doa, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Subhanallah, ini doa yang senantiasa menjadi zikir ya, dan pamungkas bagi kita. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Karena kita yakin bahwa diri kita ini memang makhluk yang sangat dhaif, sangat lemah terhadap kemaksiatan. Oleh karena itu kita sangat fakir kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maaf Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana, dan ampunkan dosa-dosa kami. Baik dosa yang kita sengaja melakukannya, seperti Ustaz Hanafi tadi mengatakan, kalau dihitung-hitung dari usia kita, mungkin separuhnya, bahkan lebih dari separuhnya adalah salah dan lupa itu tadi. Begitu. Warhamna, setelah kita memohon ampun, memohon maghfirah dari Allah, ya, kemudian rahmatilah kami. Karena apa? Karena anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Karena Allah lah penolong kita yang sebenarnya. Iya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, maka sebenarnya lah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah memohon segala perlindungan dan segala pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong diri kita dari kekejaman orang-orang kafir dan dari penindasan orang-orang kafir. Baiklah para pendengar RRI rahimakumullah, waktu jualah yang membatasi pertemuan kita dalam season kali ini. Namun yakinlah bahwa kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi ini tidak akan berakhir, dan akan kita lanjutkan kepada surah-surah berikutnya, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan berikutnya insyaallah. Semoga apa yang telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah ini bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga kita dapat bertemu kembali pada ayat-ayat berikutnya. Demikianlah, saya Ardian Shah bersama saya Ustaz Hanafi Ismail, Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar mengucapkan ribuan terima kasih. Ala husni istima'ikum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.